Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama tak lupa kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang Allah Azza wa Jalla telah karuniakan kepada kita berupa nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang dan nikmat sihat. Maka atas apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ini, hendaknya kita syukuri nikmat-nikmat tersebut. Hendaknya kita memanfaatkan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan berupa nikmat ini untuk ketaatan kepadanya Jalla wa Ala. Inilah bentuk syukurnya kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah Azza wa Jalla curahkan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan subuh hari ini, sebagaimana yang telah kita jadwalkan, bahwa pada hari Selasa kita mengkaji, membahas kitab Aqidah, yaitu kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jamaah rahimakumullah, maka melanjutkan dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan bab Fadlul Tauhidi wa ma yukaffiru minad dunub, maka al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengutip salah satu hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana hadis ini merupakan hadis yang muttafaqun alaih, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini Ubadah bin Samit berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, tidak ada sesembahan yang layak, yang pantas disembah dengan benar di muka bumi ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata, la syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan juga ia bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah azza wa jalla dan rasul, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan juga ia bersaksi bahwasannya Isa alaihi salam, Isa bin Maryam, ia adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan kalimat yang Allah azza wa jalla lontarkan dengan kalimat kun fayakun kepada Isa tersebut, alqaha ila Maryam, yakni Allah azza wa jalla tujukan kepada Maryam, dan ruhun minhu, dan ruh, wal jannata haqqun, dan juga ia bersaksi bahwasannya surga itu hak, benar adanya, wan naru haqqun, dan bersaksi bahwasannya neraka benar adanya, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah azza wa jalla akan masukkan ia ke dalam surganya atas perbuatan yang ia lakukan ini. Jamaah rahimakumullah, maka terkait hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, kita mendapatkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya ini akidah, mengajarkan kepada kita akidah yang benar, mengajarkan kepada kita tauhid, dan mengajarkan kepada kita bahwasannya hendaknya umat ini meyakini hanya Allah azza wa jalla, dialah ilah, dialah ma'luh, dialah ma'bud, sesembahan yang pantas untuk disembah dengan benar. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi. Kemuliaan suatu ilmu itu terkait dengan kemuliaan apa yang ada pada ilmu itu sendiri. Kemuliaan suatu ilmu yang dikaji, yang dibahas, maka terkait dengan apa yang ada pada ilmu itu sendiri. Dan kita dapatkan ilmu yang mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini karena kaitannya begitu mulia, karena kaitannya merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi dengan benar di muka bumi ini. Oleh karenanya hadis yang mulia ini merupakan hadis yang syaraf, hadis yang utama, hadis yang begitu dimuliakan oleh Allah azza wa jalla karena isi yang ada di dalam hadis tersebut, dan kandungannya adalah mentauhidkan Allah jalla wa ala. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah akan kita bahas satu persatu dari lafaz yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau sekaligus beliau juga dalam muallif kitab ini, beliau mengatakan, wa qawluhu man syahida an la ilaha illallah. Qawluhu, yaitu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, man syahida an la ilaha illallah, Barang siapa yang bersaksi bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang layak, yang pantas untuk disembah dengan benar di atas muka bumi ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, maknanya adalah bahwa yang dimaksudkan dengan syahadah, dan yang dimaksudkan dengan syahadah kata beliau rahimahullahu ta'ala, ay al-i'tirafu. Yang dimaksudkan dengan syahadah kata Ibnu Salih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasannya kita mengakui, al-i'tirafu bil-lisan wa-tasdiku bil-qalbi, kita mengakui dengan lisan ini dan membenarkan dengan hati kita bahwasannya inilah yang dimaksudkan dengan syahadah tersebut. Sehingga beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan di sini bahwasannya ilmu yang terkait ay asyhadatu la takunu illa an ilmin sabiq, syahadah ini